Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Kita lanjutkan bantahan Syekh Rabi' hafizahullah terkait banyaknya dhabit-dhabit, kaidah-kaidah, syarat-syarat yang dimunculkan oleh Ibrahim Ar-Rahili dalam masalah tahdzir dan hajr yang membuat ahlul bid'ah, ahlul ahwa bergembira dengan itu, dan melemahkan, melenturkan semangat banyak dari ahlus sunnah, ya, akibat dari itu. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, na'am, ya, al-ikhlas wat-tajarrudu yajibu an yakuna fi kulli amalin yutaqarrabu bihi ila Allah. Keikhlasan dan التجرد يعني للحق memurnikan diri dengan al-haq, melepaskan diri dari hawa nafsu, wajib, keduanya adalah yang wajib, adalah hal yang wajib ada pada setiap amalan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi ay yuhibba ar-rad lil mardud alayhi al-hidayah wa ar-ruju' ila al-haq. Dan semestinya orang yang membantah ahlul batil menyukai bagian dibantah itu mendapatkan hidayah, menyukai dia rujuk kepada al-haq. Walakin, akan tetapi, dzalika la yajibu, akan tetapi hal itu tidak wajib. Wala huwa min lawazimil ikhlas, dan bukan pula merupakan konsekuensi ikhlas. Karena Ar-Ruhaili mempersyaratkan bahwa dalam masalah ini harus ikhlas. Harus murni untuk al-haq tanpa disertai hawa nafsu. Kemudian mengatakan bahwa konsekuensi ikhlas dalam hal ini wajib, ya. Konsekuensi ikhlas ini wajib, dan bahkan mengatakan konsekuensi ikhlas dalam hal ini adalah menyukai, ya, orang yang menyelisih syariat itu mendapatkan hidayah dan rujuk kepada al-haq. Berarti kalau orang yang membantah, orang yang melakukan hajar, tidak disertai adanya keinginan agar dia rujuk, agar dia mendapat hidayah, berarti keikhlasannya dipertanyakan. Keikhlasannya belum benar. Karena itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu tidak ada, maka, ya, berarti hal tersebut tidak benar. Nah, maka ini dibantah oleh Syekh Rabi. Benar bahwa ikhlas itu wajib pada setiap amalan ibadah. Ya, dan memang sepantasnya orang yang membantah, ya, al-mukhalif, menyukai, menginginkan hidayah dan rujuknya orang itu. Tetapi itu tidak wajib, tidak harus. Apalagi mau dikatakan sebagai konsekuensi, itu tidak benar. Syekh Rabi. Fa hatta ar-rusul al-kiram alaihi salatu wassalam, bahkan tingkatan para rasul yang mulia alaihi salatu wassalam sekalipun, la yarawna anna dhalika min lawazim ikhlas, mereka tidak memandang, tidak meyakini bahwa itu merupakan konsekuensi keikhlasan. Wala min wajibati da'watihim, dan tidak memandang, tidak meyakini bahwa itu merupakan hal yang wajib pada dakwah mereka, bahwa wajib disertai ya keinginan dan kesukaan ahlul batil itu rujuk, bukan merupakan hal yang wajib pada dakwah mereka, bukan pula konsekuensi keikhlasan. Ini tingkatannya para rasul saja begitu. Dari mana kemudian Ibrahim Ruhaili memungut ya persyaratan ini, di mana dia pungut? Allah musta'an. Qala ta'ala an rasulillah Nuh. Allah Ta'ala berfirman tentang rasulnya Nuh. Ini dalil-dalil menunjukkan tidak benarnya persyaratan itu. Menunjukkan bahwa hal itu bukan konsekuensi keikhlasan dan tidak wajib ya pada dakwah. Nah, dari yang pertama adalah firman Allah Ta'ala tentang Nuh. Wa qala Nuh, berkata Nuh, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Nah. Tayyib. Wa qala Nuh, berkata Nuh, Rabbi, wahai Rabbku, la tadhar 'ala al-ardi, jangan kamu biarkan di muka bumi min al-kafirin, dari kalangan orang-orang kafir, dayyara, sebagai penghuninya. Yani binasakan mereka semua. Innaka, sungguhnya kamu, intadharhum, ya, sesungguhnya engkau wahai Rabb, jika membiarkan mereka ada di muka bumi, yudhillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan keturunan, illa fajiran kafara, kecuali keturunan yang fajir dan banyak kekufurannya. Nah, ini Nuh alaihissalam doanya begini. Ya, ini bukti bahwa Nuh meyakini tidak wajib dalam dakwahnya menyukai mereka rujuk. Bahwa itu bukan konsekuensi keikhlasan. Justru Nuh di sini mendoakan kebinasaan mereka semua. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzakiran, mengingatkan, menyebutkan, mengingatkan doa Musa, doanya Musa ala Fir'aun wa qawmi, doanya Musa terhadap Fir'aun dan pengikutnya. Rabbana, wahai Rabb kami, Rabbana tmis ala amwalihim, wahai Rabb kami, hancurkan harta-harta mereka, wasdud ala qulubihim, tekan, keraskan kalbu-kalbu mereka, fala yu'minu, maka mereka tidak akan bisa mau beriman, hatta yarul adzab al-alim, sampai mereka benar-benar melihat azab yang pedih. Ya, jadi bukan didoakan rujuknya, tetapi justru didoakan agar kalbu-kalbu mereka ditekan, dikeraskan, ditutup, jadi keras sehingga tertutup untuk menerima hidayah. Nah, apa kemudian dikatakan Musa berarti tidak ikhlas? Dakwahnya tidak beres. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa atas kaumnya. Ya. Yang tidak mengikuti dakwahnya, faqal, mengatakan, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasinin Yusuf. Ya Allah, jadikanlah ya tahun-tahun mereka itu ya tahun-tahun yang paceklik, ya ini kering, tandus, tidak ada hasil tanaman, ya sehingga kelaparan seperti tahun-tahun paceklik yang dialami oleh ya pada masa Yusuf. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Ini bukan hidayah. Nabi Rasulullah SAW bukan memohonkan hidayah buat mereka, tapi hukuman buat mereka. Wan Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, inna ma qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Hanya sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW melakukan kunut sebulan. Ini kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut yang masyru'. bukan kunut ya subuh, karena kunut subuh itu bid'ah, tidak masyru'. Nah, tidak ada dalilnya. Hadis yang diriwayatkan dhaif. Ini kunut nazilah. Ya. Ketika dilakukan yakni orang-orang kafir melakukan pembunuhan terhadap sejumlah qurra, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama penghafal Quran dari kalangan sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah, mendoakan mereka dalam kunut itu, kebinasaan mereka, pada sholat lima waktu. Ya, selama sebulan. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Terus begitu selama sebulan kunut itu. Yada'u ala unasin. Pada kunut tersebut, Nabi SAW mendoakan kebinasaan, kehancuran orang-orang kafir yang qatalu, membunuh unasa min ashabihi, sekelompok orang dari sahabatnya, yuqalu lahum al-qurra, yang mereka dikenal sebagai al-qurra, para penghafal Al-Quran. Hadits ini riwayat Muslim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, hadits Anas juga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah sebulan, yal'anu ri'lan, melaknat ri'l wa laqwan, laqwan wa usayyah, ya, beberapa kabilah, ri'lan, ri'l, laqwan, usayyah, asallahu rasulah, ya, usayyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa min manaqibi al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di antara manaqib, ya, keutamaan yang dengannya dipuji al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua dari al-Khulafa ar-Rasyidun, annahu kana shadidan 'ala al-munafiqin wal kafirin wal mukhalifin minal muslimin, bahwa Umar bin Khattab orangnya keras terhadap orang-orang munafik, terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang menyelisih syariat meskipun dari kalangan kaum muslimin sendiri. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Umar bin Khattab, ya, walladhi nafsi biyadihi, demi zat, yaitu Allah, yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitan qattu salikan fajjan, sama sekali syaitan tidak bertemu denganmu, berjumpa denganmu, menempuh satu jalan, lorong jalan, illa, kecuali mesti syaitan itu, salaka fajjan, akan mencari, menempuh jalan, lorong, ghairu fajjik, selain yang kamu jalani. Dia akan menghindar, akan mencari jalan yang lain. Jika Umar bin Khattab sedang di lorong itu, di jalan itu berjalan, syaitan akan menyingkir dan tidak berani berjalan di jalan itu, berjumpa dengan Umar. Syaitan akan menghindar, menyingkir, cari jalan yang lain agar tidak berjumpa dengan Umar. Takut dia sama Umar. Nah, ya, karena kerasnya Umar terhadap orang munafik, orang-orang kafir dan orang-orang yang menyelisihi syariat dari kaum muslimin. Ya, hadis ini muttafaq alaih. Nah, jadi justru itu menjadi manqabah, menjadi keutamaan. Nah, tampak sekarang, ya, batilnya syarat dhabit qa'idah yang didatangkan oleh Ar-Ruhaili ini. Dari mana dia pungut itu? Allahul musta'an. Wa kanat asyiddah 'ala ahli al-bid'ah wal batil. Adalah, kata Syekh Rabi, sikap keras terhadap ahli al-bid'ah wal batil min mahamidi kathir min a'immatis sunnah. Hal itu merupakan pujian yang diraih oleh banyak dari imam-imam ahlus sunnah. Justru mereka terpuji, tersanjung, jadi besar namanya karena mokifnya, sikap yang keras terhadap al-bid'ah wal-batil. Faman yashtaddu minhum ala ahli al-bid'ah. Barang siapa di antara imam-imam as-sunnah keras mauqifnya, sikapnya terhadap ahli bid'ah, la yuharibuna ahlus sunnah, tidak akan memerangi dia. Wala yantakisunahu, ahlus sunnah tidak akan mencelanya. Wala yu'aridunahu, ahlus sunnah tidak akan membantahnya. Ya. Bal yaj'aluna dzalika min mahamidihi wa mazayahu. Justru ahlus sunnah akan menjadikan itu sanjungan pujian baginya dan keistimewaan baginya yang patut untuk dicontoh. Qala al-Imam Abdullah bin al-Mubarak, kata al-Imam Abdullah bin al-Mubarak, ma ra'aitu ahadan asbaha bimasalikil awwali min Hammad bin Salamah. Abdullah bin al-Mubarak memuji Hammad bin Salamah karena Hammad bin Salamah masyhur, ma'ruf, tegas, keras terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Kata Abdullah bin Mubarak, "Ma ra'aitu ahadan asbaha bi masalikil awal." Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip, ya, jalannya, sikapnya dengan jalan, dengan sikap generasi awal kaum salaf min Hammad bin Salamah dibandingkan Hammad bin Salamah. Karena kerasnya terhadap ahlul bid'ah wal ahwa seperti kaum salaf. Wa qala Uhayb ibn Khalid, kata Uhayb ibn Khalid, kana Hammad ibn Salamah sayyidana wa a'lamana. Adalah Hammad bin Salamah pemimpin kami dan orang yang paling alim di antara kami. Wa qala ghairuh, berkata yang lainnya memuji Hammad bin Salamah, kana imaman fil Arabiyah. Adalah Hammad bin Salamah seorang imam dalam bahasa Arab. Faqihan, orang yang faqih, ahli fikih. Fasihan, fasih lisannya. Shadidan 'alal mubtadi'ah, keras terhadap mubtadi'ah. Dipuji bahwa dia ahli lughah, ahli fikih. Di antara pujian berikutnya adalah bahwa dia keras terhadap ahlul bidah. Ya, jadi itu dianggap keistimewaan dan kemuliaan. Sahiba tasanif, dia pemilik, ya, berbagai kitab karangan, ya, hasil karyanya. Wassana alaihi kathir, dan pujian terhadap Hammad bin Salamah banyak. Wa qala al-Ijli fi Hammad bin Salamah, kata al-Ijli memuji Hammad bin Salamah, kana thiqatan, adalah dia seorang yang thiqah, terpercaya. Wa kana yu'addu min hukama'i ahli al-hadith, dan adalah dia terhitung dari kalangan ahli hadis yang bijak. Keras terhadap bidah dianggap bijak. Ya, dianggap bijak. Nah, keras terhadap ahli bidah dia tetap dianggap termasuk orang-orang bijaknya ahli hadis. Ya, orang-orang hikmahnya ahli hadis. Wa qala al-Imam Ali ibn al-Madini, kata al-Imam Ali ibn al-Madini, huwa indi hujjatun fi rijal. Dia Hammad bin Salamah di sisiku adalah hujjah dalam hal rijal, rawi-rawi hadis. Wa huwa a'lamun nasi bi Thabit al-Bunani wa Ammar ibn Abi Ammar. Dan dia adalah orang yang paling berilmu tentang periwayatan hadisnya Thabit al-Bunani, Ammar ibn Abi Ammar. Dia yang paling menguasai riwayat hadisnya Thabit al-Bunani dan Ammar ibn Abi Ammar. Ya, berarti kalau ada perselisihan riwayat tentang riwayat hadis, perselisihan riwayat hadis yang bersumber dari Thabit al-Bunani dan Ammar ibn Abi Ammar, merujuknya ke siapa? Yang paling menguasai riwayatnya siapa? Hammad bin Salamah. Wa man takallama fi Hammad fattahimuhu fid din, kata Ibnu Madini. Dan barang siapa mencela Hammad, berbicara tentang dia, mencelanya, maka tuduhlah dia tentang agamanya. Curigai agamanya, curigai manhajnya. Curigai. Kalau ada yang mencela dia, curigai. Hati-hati darinya. Wa qala Ibnu Hibban, kata Ibnu Hibban, "Wa lam yakun min akrani Hammad ibn Salamah Abi al-Basrah mithlahu fil fadli Tidak seorang pun dari rekan-rekan seangkatan Hamad bin Salamah di negeri Basrah, salah satu bagian dari negeri Irak, Basrah, seperti Kufah, Baghdad, Wasit, ya, semua itu adalah bagian dari Irak. Nah, tidak ada seorang pun dari teman rekan seangkatan Hamad bin Salamah yang ada di Basrah yang sebanding dengan Hamad bin Salamah, tidak ada yang menyaingi dia, membandingi dia fil fadl, dalam hal keutamaan, wad din agama, wan nusuk ibadah, wal ilm ilm, wal kitbah penulisan hadis, wal jam' pengumpulan hadis, was salaba fis sunnah, dan kekerasan memegang sunnah, ya, dalam kekerasan memegang as sunnah, wal qam' li ahli al bid'ah. Nah, as-salabah fi sunnah ini keras, artinya kokoh, ya, as-salabah maksudnya kokoh, memegang as-sunnah, wal qam' keras di dalam menghantam, ya, di dalam menyikat ahlul bid'ah, kokoh dengan as-sunnah, keras dalam menyikat, dalam menghantam ahlul bid'ah. Walam yakun yathlibuhu fi ayyamihi, tidak seorang pun yang mencela dia, mengecam dia, ya, membenci dia di hari-hari hidupnya dia, illa mu'taziliyun, kecuali dia itu seorang mu'tazili, qadari, penganut aliran mu'tazilah, penganut aliran qadariyah, au mubtadi'un jahmi, atau dia seorang mubtadi jahmi, penganut jahmiyah. Lima kana yudhiru minas sunani as-sahihati allati yunkiru al-mu'tazilah. Hal itu dikarenakan, kenapa mereka membencinya, mencelanya? Dikarenakan Hamad bin Salamah menampakkan secara terang-terangan, secara tegas, sunnah-sunnah Nabi yang sahih, yang diingkari oleh kaum mu'tazilah. Sehingga itu merupakan bantahan terhadap kaum mu'tazilah. Hadith-hadith sunnah Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh dia secara terang-terangan, yang itu berisi bantahan terhadap kaum Mu'tazilah, sehingga mereka benci kepadanya. Wa qala al-Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, "Idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammada ibn Salamata fattahimhu 'ala al-Islam fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah." Idza ra'aita ar-rajul, jika engkau melihat seseorang yaghmizu, ya, menyindir, mencela Hamad ibn Salamah, fattahimhu alal Islam, curigai, ya, curigai dia terhadap Islam, curigai manhajnya, ya, curigai akidahnya, fa innahu, karena sesungguhnya dia itu Hamad bin Salamah, kana syadidan alal mubtadi'ah, adalah orang yang keras terhadap mubtadi'ah. Artinya, kalau ada yang menyindir dia, membenci dia, mencela dia, maka dicurigai bahwa dia itu mubtadi'ah. Ya, karena memang dia keras terhadap mubtadi'ah. Nah, statement al-Imam Ahmad ini, ya, masyhur. Ini sering dibawakan oleh Syekhuna Muqbil di majelis beliau, sering diulang-ulangi. Nah, selama kami berguru di Daril Hadid Dammaj. Idza ra'aita ar-rajul yaghmizu Hamad bin Salam fattahimu 'ala al-Islam fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah. Nah, sekian pujian, ya, dari a'immah terhadapnya karena mauqifnya yang keras terhadap ahlul bidah. Nah, wa thana'u 'ala Hamad bin Salamah katsir. Pujian terhadap Hamad bin Salamah banyak. Walladhi yuraji'u kutub a'immati sunnah, dan yang merujuk, melihat kembali kepada kitab Imam-Imam As-Sunnah fi bayani akidah ahli sunnah, dalam menerangkan akidah ahli sunnah, wa bayan butlani aqaidi ahli al-bid'ah, dan penjelasan batilnya akidah ahlul bid'ah, kathiran ma yajidul aqwal asyadidata fi ahli al-bid'ah, dia akan banyak menemukan pada kitab-kitab tersebut, ya, kitab-kitab a'immah, keterangan-keterangan al-aqwal asyadidah, ucapan-ucapan pedas, ucapan-ucapan pedas, ucapan-ucapan yang keras, di dalam menyikat ahlul bidah dalam kitab-kitab a'immah sunnah. Akan banyak ditemukan itu. Ya, ucapan-ucapan pedas, keras menyikat ahlul bidah. Jama'atahum wa a'yanahum. Atau jama'atihim wa a'yanihim. Fi ahlul bidah jama'atihim wa a'yanihim. Baik ucapan pedas, keras yang menyikat ahlul bidah tersebut tertuju kepada ahlul bidah, jamaah ahlul bidah, kelompoknya mereka, misalkan menyikat Jahmiyah, menyikat Mu'tazilah, menyikat Qadariyah, yakni jamaahnya, wa'yanihim maupun a'yan orang-orangnya, tokoh-tokohnya, personnya, individunya, sebut namanya fulan, fulan, fulan, ya, sikat oleh a'immatus sunnah. Nah, bahwa dia halik, dia saqib, dia mubtadi, ya, dan semisal dengan itu. Orangnya tidak bernilai, ya. Orangnya binasa, orangnya mubtadi, dan semisal dengan itu. Nah, wala yajidu fiha mithla asalibi Dr. Ibrahim wa syurutihi wa dhawabitihi. Dan dia ketika merujuk kepada kitab-kitab a'immatus sunnah tidak akan menemukan semisal dengan uslub, metode, metode yang didatangkan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Tidak akan mendapatkan syarat-syarat yang disebutkan Ar-Ruhaili. Tidak akan mendapatkan dhabit kaidah yang disebutkan oleh Ar-Ruhaili. Yang metodenya Ar-Ruhaili dalam An-Nasiha ini, syarat-syaratnya, kaidah-kaidahnya yang rumit, jelimet itu. Ya. Allati taj'alu, yang membuat naqda ahlil bid'ah wal mukhalifin ma yuqaribul mustahilat, menjadikan yang namanya mengkritik ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelisihi al-haq, hal itu menjadi hal yang hampir-hampir mustahil dilakukan. Karena tidak ada yang bisa memenuhi syarat-syarat itu, tidak ada yang bisa memenuhi kaidah-kaidah itu, tidak ada yang bisa menempuh metode itu. Berat, sulit. Syarat-syaratnya rumit. Kaidahnya berat. Ya. Sehingga justru hal itu menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, akhirnya jadi senang ahlul bidah wal ahwa. Ya, menjadi tertutup jalan untuk mengkritik mereka, untuk membantah mereka, untuk menghajar mereka. Ahlus sunnah jadi lemas jadinya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hendak maju, waduh, syaratnya tidak terpenuhi. Nah, jadi repot. La siyama. Apalagi kata Syekh Rabi, wa qad fawatallah baina tiba'in nas. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiat-tabiat manusia, karakter-karakter manusia itu bertingkat-tingkat, mutafawit. Fa hal yastati'u ahadun, maka apakah mampu, ada seseorang yang sanggup mampu, ayyasubban nasa fi qalibi wahid, menumpahkan orang-orang di satu cetakan yang sama. Qalib itu, ya, kalau orang mau bikin kue itu ada cetakannya kan gitu, tinggal ditumpahkan di situ, hasilnya sama semua nanti. Nah, mau bikin kue bolu, ya, bentuknya bagaimana, ada cetakannya kan, apa namanya itu, ya, cetakan kue, tumpahkan aja di situ, ya, satu kali tumpah keluar nanti hasilnya bentuknya sama, ya kan. Nah, apakah ada orang yang mampu menjadikan orang-orang semua yang ada ini ditumpahkan di satu cetakan yang sama, keluar karakternya sama semua? Nah, tidak ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dibuat karakter berbeda-beda. Nah, tercetak, tercipta dengan karakter yang bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, wa inni la'atakidu, sungguhnya aku berkeyakinan, beriktikad, anna min awaili, bahwa sesungguhnya yang pertama kali, di antara yang pertama kali, man ya'jizu an tatbiqi hadhihi syurut, di antara orang-orang yang pertama kali tidak mampu mempraktekkan syarat-syarat yang dibawakan oleh Ruhaili, wa hadzal manhaj, dan manhaj yang dibawakan oleh Ruhaili, la sahib hadhihi nasiha, sungguh yang di antara yang tergolong tidak akan mampu mempraktekkannya dan menjalankan manhaj tersebut adalah penulis nasihat ini sendiri, yaitu Ruhaili sendiri. Itu Syekh Rabi. Nah, wa ala kullin, ya, bagaimanapun juga keadaannya, fallin warif, yang namanya kelembutan, kelemah lembutan, ya, matluban, dua perkara yang memang dituntut, ya, sikap berlemah lembut, ya, itu memang dituntut. Lakin akan tetapi, idza lam yahsul bihima jadwa, jika tidak dihasilkan, tidak dicapai, tidak digapai dengan kelemah lembutan itu jadwa manfaat, tidak ada manfaatnya kepada ahlul bidah al-mukhalifun, ya, bahasanya ar-ruhaili al-mukhalifun, ya, para penyelisih, ini maksudnya ahlul bidah al-batin. Jika sudah dilemah lembuti, tidak ada hasilnya. Dinasihati lemah lembut, ditegur lemah lembut, diajak dengan lemah lembut, tidak ada hasilnya. Terus dalam bidah mereka, dalam penyelisihan mereka, justru bahkan memerangi ahlu sunnah. Berbalik. Fasyiddatu matlubah. Maka yang namanya kekerasan, sikap keras, dituntut. Alal mu'anidina, al mutamarridin, alal haqqi ahli. Sikap keras dituntut untuk menyikapi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang durhaka terhadap al-haq dan penganut al-haq. Walidhalika tatbiqatun kathiratun. Ya. Dan untuk hal itu banyak praktek-prakteknya fil kitab was sunnah wa manhajis salafus salih, dalam alkitab as sunnah dan manhaj salafus salih. Telah kita dengar sebagian dalil, ya, yang cukup banyak dibeberkan oleh Syekh Rabi', nah, yang menunjukkan sikap keras tersebut terhadap orang-orang yang durhaka terhadap al-haq, menentang al-haq. Nah, wa tajahulu dhalika fihi khatarun wa dararun al-islam wa ahli sunnah. Watajahul dhalik, berpura-pura tidak tahu hal itu. Padahal itu banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan manhaj salafus salih. Hal itu mengandung khatar, bahaya, ya, yang besar, wadarar, mudarat alal Islam terhadap Islam dan Ahlus Sunnah. Walakad ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khawarij. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikam, mengecam, mencela habis kaum Khawarij di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij belum muncul. Ya. Proklamasi kelompok Khawarij di masanya Ali bin Abi Thalib. Meskipun sudah muncul, ya, dan berhasil, ya, membunuh Utsman. Nah, tapi proklamasinya di masa Ali bin Abi Thalib. Nah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengecam mencela Khawarij ketika terlihat bibitnya di masa itu. Nah, طيب وراء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث. Para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah hadis fit tahrir, dalam memotivasi, ya, ala qatlihim, untuk membunuh kelompok Khawarij, memerangi mereka dan membunuh mereka, memberantas mereka, wa dhammihim, mencela mereka, bimithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam, semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an, kaum Khawarij itu, yang kaum Khawarij ini pada yang lain disebutkan mereka itu munculnya dari keturunannya siapa? Dzul Khuwaisirah, ya. Sayakhruju min dhi hadzal rajul aqwam, akan muncul kaum dari keturunan orang ini, yaitu Dzul Khuwaisir. Yang Dzul Khuwaisir ketika itu mengkritisi kebijakan Nabi SAW selaku pemimpin umat dalam membagikan ghanimah. Nah, bahwa itu adalah taksim kismah la yuradu biha wajhullah. Nah, itu adalah pembagian yang zalim, tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Nah, nah, Khawarij kan seperti itu. Ya, itu bibit. Nah, bibit Khawarij jika sudah muncul, mengkritiki waliul amr secara terang-terangan. Nah, memprovokasi masyarakat secara terang-terangan di mimbar-mimbar, di artikel-artikel, ya. Memanas-manasi mereka. Ya. Nah, itu ya, jalannya Khawarij. Kata Nabi SAW, akan muncul dari keturunan orang itu, Dzul Khuwaisirah, kaum yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Jangan ditanyakan rajinnya, ya, jangan ditanyakan ibadahnya, ya. La yujawizu halaqimahum, jam'hul qum. Akan tetapi hakikatnya Bacaan Quran mereka itu tidak melampaui leher-leher mereka. Hanya dibaca di sini. Tidak masuk, tidak merasuk ke dalam kolbu. Tidak bermanfaat di kolbu mereka. Tidak menambah keimanan mereka. Ya. Karena mereka menyimpang. Yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama Islam. Maksudnya bukan berarti keluar secara utuh dalam arti dikafirkan. Karena itu ada khilaf di antara ulama. Apakah Khawarij itu kafir atau tidak. Yang rajih tidak sampai tingkatan kufur. Mereka keluar dari Islam dalam arti. Dalam ya perkara. Dalam prinsip yang mereka menyimpang itu. Yaitu sikap terhadap waliul amr. Ya. Menyikapi pelaku dosa besar. Nah. Dia keluar dalam bidang ini. Dari Islam. Kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah menembus sasarannya, saking kerasnya anak panah ini ketika ditembakkan terlalu keras kena sasarannya, tapi saking kerasnya tembus keluar lagi. Kaum Khawarij saking ekstrimnya masuk keluar lagi, meninggalkan prinsip yang mereka menyimpang tadi itu. Thumma kemudian la yauduna fi, kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Ya. Hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhrijah Muslim. Naam, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina ma wajadtumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian menemukan mereka, kelompok Khawarij itu, bunuh mereka, habisi mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa syarru qatla ala tahta dinis sama. Naam, wa khairu qatla man qataluhum. Sejelek-jelek korban pembunuhan di muka bumi, di kolong-kolong langit adalah mereka. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Nah, oleh karena itu ini dipraktekkan, diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Khawarij memproklamirkan kelompok mereka di Nahrawan, di Harura, di Kufa, kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi, membunuh kaum muslimin, merampoki mereka, ya, hatta pada mereka membuat keresahan, ya. Nah, teror-teror terhadap kaum muslimin akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, diberantas di Nahrawan. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir ya, idza khathabah, jika berkhutbah, ihmarat ainah, sampai merah kedua matanya, wa ala sautuh, meninggi suaranya, washtadda ghadabuh, mengeras kemarahannya, hatta ka'annahu mundhiru jaysh, sehingga bagaikan komandan pasukan yang sedang ya memerintah pasukannya, padahal ini khutbah. Ini sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada khutbahnya, "Subbahakum wa massakum." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sampai di waktu subuh dan di waktu sore. Nah. Wa yaqul, dan berkata pada khutbahnya, "Bu'ithtu ana wassa'atu kahatain, aku diutus di muka bumi dan hari kiamat, jaraknya antara diutusnya aku dengan hari kiamat dekatnya bagaikan dua jari ini. Wa yakrunu baina asbi'aihi isba'aihi usbu'ai, terserah kalau baca isbu, usbu, isbi, terserah mau diapakan, lidahnya mesti benar. Isbi, usbi itu jari. Mau bilang usbu, usbi, isbi, usbu, asbi', benar semua. Jangan khawatir keliru. Naam. Wa yakrunu baina isba'aihi as-sababati wal wusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara dua jarinya, yaitu jari apa? Jari as-sababah, telunjuk, dan jari tengah seperti ini. Antara aku, diutusnya aku di muka bumi dengan hari kiamat seperti ini dekatnya. Berarti dekat sekali. Nah, beliau penutup para nabi dan rasul. Nah, diutus di akhir zaman. Wa yaqul, dan mengatakan, amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna khairul hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah, wa khairul huda huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah urusan baru yang diadakan, wa kullu bid'atin dhalalah, urusan baru yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Khubayb fi du'ai, dan berkata Khubayb pada doanya yang disandra oleh kaum musyrikin, ya, kemudian dibunuh oleh mereka, ya, secara mengenaskan. Maka dia mendoakan, ya, alal kuffar min Quraisy, kaum kufar dari kalangan Quraisy. Nah, menunjukkan kerasnya dia terhadap orang-orang kafir Quraisy tersebut yang menyantarnya dan akan membunuhnya. Ya. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ya Allah, ahsihim adada, liputi jumlah mereka semua. Jangan ada yang ketinggalan. Waqtulhum badada, bunuhi mereka dengan bercerai-berai. Wala tubqi minhum ahada, dan jangan sisakan satu pun di antara mereka. Nah, akhrajahul Bukhari. Nah, jadi ketika kelembutan sudah tidak ada manfaatnya, maka beralih ke sikap keras. Nah, dan itu menjadi mangkabah, jadi keistimewaan, keutamaan, ya, yang terpuji. Barakallahu fiik. Tafadhal wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.